tak baik. Pertama-tama semua manis yang kau berikan membuat aku merasakan cinta sebenarnya. Semakin hari semakin terungkap yang sesungguhnya. Ku makin kecewa, ternyata kau penuh dusta. Maafkan ku harus pergi, tak suka dengan ini. Aku tak bodoh seperti kekasihmu yang lain. Terima kasih oh Tuhan, tunjukkan siapa dia. Maaf kita putus, so thank you so much, I'm sorry, goodbye. Terima kasih.